Setelah sholat zuhur berjamaah, kami semua berkumpul di aula sekolah untuk makan siang bersama. Di saat yang lain sedang asyik makan, aku malah kebingungan karena pensilku yang ketinggalan. Waduh, pensilku ketinggalan. Bagaimana nanti aku ujian? Gawat nih. Hai Tiar, kamu punya pensil dua gak? Wah, aku cuma punya satu gam. Oh Potak, kamu punya pensil dua tidak? Wah, aku cuma punya satu gam. Waduh, gawat nih. Aduh, gimana nih? Hai Bonar, kamu punya pensil dua tidak? Aku punya pensil dua, Gam. Alhamdulillah, aku pinjam satu ya. Pensilku ketinggalan di rumah. Enak aja pinjam. Aku sengaja bawa dua untuk cadangan. Kalau ada apa-apa dengan pensilku, gimana? Cari ke yang lain saja. Waduh, pelit sekali kau Bonar. Wah, gawat nih. Kalau tidak ada pensil, aku tidak akan bisa mengerjakan soal ujian. Aduh, gimana nih? Hai teman-teman, kalian lihat tidak? Ibu-ibu yang mengantarkan masakan untuk kita. Iya, aku lihat. Aku juga lihat. Kalian lihat tidak matanya? Iya, matanya buta sebelah. Iya. Ih, jijik ya melihatnya. Iya, jijik banget. Untung masakannya enak. Kalau tidak enak, aku tidak akan mau memakannya. Hai Uli, jangan-jangan iya ibu kamu. Amit-amit deh. Wah, yang mereka bicarakan kan ibu aku. Aduh, untung mereka tidak tahu kalau dia itu ibu aku. Ah, ibuku datang. Waduh, gawat nih. Teman-teman, aku mau ke toilet dulu ya. Iya. Bu Guru, saya mau mengantarkan pensil ini untuk putra saya, Agam. Dia ketinggalan pensilnya untuk ujian nanti. Oh, masuk saja, Bu. Langsung saja kasihkan. Putra ibu tadi ada di dalam. Iya, terima kasih, Bu Guru. Agam. Hei, teman-teman. Bu, ada apa? Lihat Agam. Tuh, ibu yang buta sebelah itu datang. Mana? Oh iya, itu. Agam, di mana kamu anakku? Apa aku Agam, gak salah dengar? Ya, salah dengar apa? Dia mencari Agam. Katanya Agam anaknya. Ah, masa? Kita tanya Agam, aja, biar jelas. Ayo. Bu, ibu mencari siapa? Saya mencari Agam, anak ibu. Hah? Tuh kan, saya tidak salah dengar. Tadi Agam katanya mau ke toilet dulu, Bu. Ada apa ibu mencari Agam, Bu? Ibu membawakan pensilnya yang ketinggalan, nak. Oh, ya sudah. Titipkan saja pada kami, Bu. Nanti pensilnya kami sampaikan ke Agam. Oh iya, baiklah kalau begitu. Ibu titip pensil ini untuk Agam ya, nak. Iya, Bu. Syukurlah ibuku sudah pergi. Mau apa dia kesini? Apa dia ingin mempermalukan aku di hadapan teman-temanku? Hai Agam. Ya, ada apa? Kamu punya ibu yang buta sebelah ya? Ih, enggak deh. Amit-amit, ibuku normal. Allah, gak usah bohong, sudah ketahuan kok. Hah? Iya, ini buktinya. Apa ini? Tadi ibumu yang buta sebelah itu mengantarkan pensil ini untuk kamu. Apa? Iya. Teman-teman, ternyata Agam punya ibu yang buta sebelah. Hah? Sangat malu sekali saat itu. Aku kesal kepada ibuku. Bisa-bisanya ia mempermalukanku di depan teman-temanku.